Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita melanjutkan pembicaraan yang berkaitan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kita telah sampaikan bahwasanya Nabiullah Isa adalah seorang hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Isa adalah seorang muslim dan mendakwahkan tauhid sebagaimana dakwah semua para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan tentang beberapa akidah sesat yang berkaitan dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Allah kafirkan orang memiliki akidah demikian, sebagaimana di antara mereka berkeyakinan bahwasanya Isa adalah ibnullah, adalah anak Allah. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah merupakan Allah itu sendiri. Dan di antara mereka juga mengatakan bahwasanya Isa adalah satu di antara tiga oknum. Dan ini semuanya akidah kekafiran yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan bertanya kepada para umat dan kepada para nabi yang diutus oleh Allah di yaumul kiamah kelak. Sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan falanas'alanna Allahu alladziina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Benar-benar Allah nanti akan bertanya kepada umat yang Allah mengutus rasul ke tengah-tengah mereka. Dan Allah pula akan bertanya kepada nabi yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah mereka. Sehingga umat akan ditanya Allah. Dan Allah pun akan bertanya pula kepada para nabi. Maka wahai umat, bersiap-siaplah anda bagaimana anda menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para nabi, mereka juga telah memiliki kesiapan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di antaranya Allah menerangkan di antara pertanyaan Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, ketika Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah anda ya Isa yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabiullah Isa mendengar pertanyaan Allah, apa jawabnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Qala subhanak ya Rabb, ma suci engkau ya Rabb, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqin, in kuntu qultu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta allamul ghuyub, innaka anta allamul ghuyub. Nabiullah Isa mengatakan, ma suci engkau ya Allah, sangat tidak pantas aku mengucapkan kalimat yang bukan jadi hakku untuk mengucapkan kalimat tersebut. Seandainya aku mengucapkan kalimat itu, tentu engkau mengetahui. Karena sungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Dan sungguhnya engkau zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Adapun aku tidak mengucapkan kepada Bani Israel kecuali seperti apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengucapkan, menyampaikan kepada mereka. Ani'budullaha, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala ya Bani Israel, Rabbi wa Rabbakum, yang Allah dan Rabku dan Rabb kalian. Demikian di antara ucapan Nabiullah Isa terhadap Allah, terhadap pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah, nanti manusia akan ditanya oleh Allah tentang keyakinan mereka tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka apa yang akan anda jawabkan di hadapan Allah? Mada ajabtum mursalin? Maka apa yang anda jawab, apa yang anda jawab berkaitan dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita punya keyakinan yang benar? Dan apakah kita menyambut seruan-seruan para rasul yang diutus Allah kepada kita? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu permasalahan di antara kaum muslimin yang kurang memahami tentang akidah yang benar tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. yakni di musim orang-orang yang mereka berkeyakinan, orang Nasrani berkeyakinan salah tentang Nabiullah Isa, dan mereka memiliki hari raya yang diistilahkan dengan hari raya Natal, maka sebagian muslimin dengan menganggap sebagai sebuah kehidupan yang toleransi, muamalah yang samhah, muamalah yang penuh dengan toleransi, kemudian mereka dengan gampang mengucapkan selamat hari Natal, kemudian mereka dengan tanpa beban mereka ikut menghadiri perayaan Natal. Maka sungguh para ulama telah menjelaskan tentang perkara yang demikian, bahwa perkara tersebut merupakan sebagian dari ibadah mereka, yang seorang muslim telah diajarkan bagaimana memiliki sikap yakni al-bara'ah, memiliki sikap berlepas diri dari semua kekafiran yang mereka lakukan. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menegaskan kepada kaumnya, ini ketika Nabi Ibrahim mengatakan, inna bura'au minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, wa bata bainana wa bainakum al-adawata wal-bakhda, hatta abadan hatta tu'minu billahi wahda. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kami berlepas diri dari kalian semuanya dan dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingkari perkara kalian. Dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Permusuhan dan kebencian ini tidak hanya berlangsung sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, akan tapi abadan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat bagaimana tegasnya Ibrahim, bagaimana Allah memerintahkan kita pula agar mengikuti milah Ibrahim, wattabi millata Ibrahim hanifa, agar kita mengikuti milahnya Nabiullah Ibrahim. Allah mengangkat Ibrahim sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik buat kita semuanya. Demikian pula bagaimana kita diajarkan untuk bara'ah kepada semua kekafiran dan yang mereka sembah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh orang Quraisy agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beribadah kepada sembahnya orang Quraisy selama setahun, nanti mereka akan menyembah sembahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun berikutnya. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma batum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat yang tegas, surat yang tegas mengajarkan kepada umatnya, kepada Rasulullah dan umatnya, bagaimana menegaskan keyakinan seorang muslim kepada orang kafir, bersikap tentang kesyirikan mereka dan kekafiran mereka. Maka dalam masalah seperti ini, seorang mukmin telah ditegaskan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada toleransi dan tidak ada basa-basi dalam masalah keyakinan dan akidah yang benar. Adapun berkaitan dengan muamalah, maka sungguh tidak ada muamalah yang lebih baik, yang melebihi ajaran Islam dalam mengajarkan kepada umatnya berkaitan dengan muamalah kepada non-muslim atau kepada orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang mulia? Allah mengatakan, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kalian kaum mukminin. Apa yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala? An tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk berbuat baik kepada orang kafir dan untuk berbuat adil kepada mereka, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, seandainya kita memiliki orang tua yang kafir, yang musyrik, bahkan memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan dengan memaksa, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua Anda memerintahkan Anda dengan paksa Anda melakukan perbuatan kesyirikan, maka Allah mengajarkan berkaitan dengan haknya Allah, fala tuti'huma. Jangan Anda taati kedua orang tua Anda dalam melakukan kesyirikan, dalam yang memerintahkan kesyirikan. Karena merupakan kemungkaran besar, merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini berkaitan dengan haknya Allah. Adapun berkaitan dengan haknya orang tua dalam kehidupan dunia, apa yang diajarkan Allah kepada kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah Anda, bergaulah Anda dengan kedua orang tua Anda yang kafir, yang musyrik, yang bahkan memerintahkan Anda kepada kesyirikan untuk mempergauli dengan cara yang baik. Kita tentu apabila membaca sejarah mengetahui bagaimana keadilan kaum muslimin dan bagaimana kebaikan akhlak muslimin terhadap kufar wal musyrikin, orang-orang yang mereka yakni berdampingan dengan bertetangga dan berdampingan dan bermasyarakat dengan kaum muslimin, maka sungguh apabila kita membaca sejarah kita akan mendapatkan sekian banyak contoh-contoh yang bagaimana kaum muslim bermuamalah dengan baik kepada mereka dengan kebaikan dan dengan keadilan. Akan tapi berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan mengorbankan prinsip akidah, ridha dengan akidah mereka, ridha dengan kesatan mereka, ini yang tidak boleh sama sekali. Karena ini merupakan kesyirikan dan kekafiran yang Allah telah memberikan hukuman khusus kepada mereka. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah, jangan sampai akidah kita rusak. Jangan sampai keyakinan kita rusak. Jangan sampai kita menggadaikan keyakinan kita, dan yang demikian tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan di antaranya ayat Allah tentang sifat ibadur rahman, di antaranya Allah mengatakan tentang ibadur rahman, walladzina la yashhaduna az-zura. Ibadur rahman adalah orang-orang yang mereka tidak mempersaksikan tentang az-zur. Di antara penjelasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ibadur rahman orang yang tidak ikut mempersaksikan a'yadul kuffar, yaitu hari raya orang-orang kafir, hari besar mereka, sehingga tidak menjadi saksi atas hari besar mereka, tidak berada di situ, tidak menyetujuinya, tidak ikut memakmurkan, sehingga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bagaimana haramnya seorang muslim menghadiri acara-acara semisal A'yadul Kuffar, Natalan, hari besar orang-orang kafir seperti Natalan, karena itu berkaitan dengan ibadah dan akidah mereka, dan tidak boleh kemudian kita nimbrung dan bersama dengan mereka. Adapun muamalah lain pembicaraan lagi. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah singkat bagaimana mestinya kita memiliki keyakinan yang benar tentang Nabiullah Isa alaihissalam, dan bagaimana hendaknya kita bersikap dengan sikap yang benar pula terhadap orang-orang yang mereka telah dikafirkan Allah dan mereka mengadakan yakni perayaan atas kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Maka mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita dan menjadikan kita di antara orang-orang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya tidak ada yang lebih indah ajarannya kecuali Islam yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Dan Nabiullah Isa adalah seorang muslim yang Allah angkat ke langit, sekarang dalam posisi memiliki kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allah inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah mengatakan kepada Isa, wahai Isa, sungguhnya aku akan menidurkan Anda, dan kemudian Allah akan mengangkat Isa, dan Allah akan turunkan Isa di akhir zaman sebagai hakim, hakaman adlan, seorang hakim yang adil, dan kedatangan Isa di akhir zaman menjadikan masuk Islamnya semua orang Nasrani, yang Allah katakan ini orang ahlul kitab. Ketika Nabiullah Isa turun, layu'minanna bih, akan mengimani Nabiullah Isa alaihi salatu salam. Dan keyakinan orang Yahudi tentang Isa yang menyalib dan membunuh Isa dibantah Allah. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Adapun orang Yahudi, mereka tidak membunuh Isa, tidak pula menyalib Isa, akan tapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan Allah, orang Allah serupakan sebagaimana diserupakan Allah dengan Isa. Sehingga bukan Isa yang disalib, bukan Isa yang mereka bunuh, akan tapi orang yang diserupakan Allah dengan Isa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ilmu yang benar dan taufik akidah yang lurus dan taufik amal yang saleh, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang Allah berikan istiqamah di atas keimanan dan keislaman kita dan berakhir dengan husnul khatimah dan dimasukkan Allah dalam jajaran alul jannah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.